Iya. Di halaman 21 saya beri judul bab al-ibadatu wa anwa'uha, ibadah dan bentuk-bentuknya. Kata penulis, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu ad-du'a'u wal khawfu war raja'u wat tawakkalu wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighathatu wal dhabhu wan nadru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Baik, ini saya poinkan ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'riful ibadah, definisi ibadah. Iya. Sudah kita singgung ya di pengantar tadi, di sesi sebelumnya, tentang mana dari ibadah. Iya. Mana dari ibadah. Dan ibadah itu dari akar katanya adalah tadallul, merendahkan diri. Iya. Merendah, menghinakan diri. Karena itu orang Arab kalau mengatakan tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad, artinya yang teribadahi. Itu apabila misalnya ini ada jalan ya. Jalan ini sudah biasa dilalui orang, kelihatan di situ jalannya, tapak kakinya biasa dilalui orang. Nah, maka ini jalannya disebut tariqun mu'abbad namanya. Jalan yang sudah teribadahi karena terlalu banyak dihinakan, diinjak, dilewati orang. Jadi memang asal ibadah itu penghinaan diri. Ya, merendahkan diri. Nah, tadi saya definisikan ibadah dengan definisi apa tadi yang saya sebut? Coba dilihat catatannya, kalau tidak dihafal. Apa itu ibadah? Imtithalu khitab syara' al-muqtarinu bil-khubbi wal-khudu'. Iya. Menjalankan perintah syariat dengan kecintaan dan ketundukan diri. Iya. Itu yang disebut ibadah. Kalau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu kalau definisinya Syekhul Islam adalah ismun jami', nama universal. Nama yang mencakup cakupan yang luas. Iya. Ismun jami', nama universal. Yang mencakup apa? Mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau tahu ibadah itu saja, ini sesuatu dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau Allah cinta dan ridha, berarti itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Iya. Minal aqwali wal amal, apakah ucapan maupun amalan? Berupa ucapan maupun amalan, yang zahir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Jelas ya? Karena itu ibadah banyak. Iya. Jadi ibadah itu pokoknya ada 3, Islam, iman dan apa? Ihsan. Ini 3. Dan dari 3 ini bercabang darinya berbagai ibadah yang lain. Ada doa, ya, ada khauf, ada raja, ada tawakal, ada raghbah, ada rahbah, ada khusyuk, ada khasyah, ada inabah, ada isti'anah, ada isti'adah, ada istighatsah, ada menyembeli, ada nadar, dan selainnya. Ini kita sebutkan semua ya, di terjemahan. Baik, dan ini satu persatu akan dibahas oleh penulis. Contoh-contoh ini Semuanya akan diberikan dalilnya. Jadi penulis mengambil sebagian contoh saja untuk mendekatkan. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Dan selainnya dari ibadah yang Allah perintah. Nah, jadi harus diketahui bahwa ibadah itu pasti terkait dengan perintah Allah. Suatu yang diperintah, dianjurkan, Allah mencintai dan meridhoinya. Jadi kalau mau tahu ibadah, cari saja dalilnya. Kalau ada di situ dalil, Allah perintah hal itu, ah, itu berarti ibadah. Ya, Allah anjurkan, wajibkan, dipuji oleh yang melakukannya, ya, diberi pahala orang yang mengerjakannya, ah, itu berarti hal ini dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti dia adalah ibadah. Ya, kalau berbicara tentang ibadah, ini luas sekali apa? Luas sekali cakupannya. Iya, banyak sekali jenis ibadah itu. Banyak sekali jenis dari ibadah tersebut. Ada ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, ada ibadah yang terkait dengan badan, ada ibadah yang terkait dengan tiga-tiganya. Terkait dengan tiga-tiganya. Iya, maka ibadah sangat banyak jenisnya. Nah, tapi semuanya adalah milik Allah. Nah, ini beliau ingin tegaskan di sini. Jadi beliau sudah singgung ya, Ar-Rab adalah Al-Ma'bud. Rab itu dialah yang diibadahi. Ini kaidah penting sekali. Iya. Ya kalau tanya siapa Rabmu, itu bukan sekedar bertanya siapa yang mencipta, menghidupkan, berrezeki. Ini terkait dengan siapa yang diibadahi. Iya. Dan kalau sudah berkaitan dengan siapa yang diibadahi, kita harus tahu bahwa ibadah itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada ibadah kepada selain Allah. Iya. Maka ini dari pokok yang paling penting harus diketahui oleh seorang muslim. Kewajibannya dalam beragama. Karena itu beliau bawakan dalilnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, saya sudah definisikan tadi ya, ta'riful ibadah sudah. Kemudian yang kedua, anwa'ul ibadah. Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah sudah saya bacakan tadi, beberapa jenis ibadah yang disebut oleh penulis. Dan jenis-jenis ibadah yang disebut oleh penulis akan datang rinciannya nanti. Dirinci. Iya. Oleh beliau satu persatu dengan dalilnya. Kemudian yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini di ucapan penulis, kulluha lillahi ta'ala. Semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak boleh ada ibadah apapun diserahkan kepada selain Allah. Harus diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan ayat di surah Al-Jin. Ya, ini ayatnya sudah kita tafsirkan ya di pembahasan sebelumnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid milik Allah. Jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan apa di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa annal masajid. Tadi saya sebutkan masajid bisa diartikan dengan dua pengertian. Masajid yang pertama artinya bisa bermakna apa? Tempat-tempat ibadah, masjid. Dan yang kedua, masajid bisa bermakna anggota badan yang dipakai beribadah, anggota sujud. Nah, ini semua masjid ini semuanya milik Allah. Tempat ibadah, anggota badan dipakai bersujud, semuanya milik Allah. Iya. Karena itu tidak boleh seorang menyuruh siapapun di samping Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Iya. Baik. Seluruh masjid milik Allah. Dan ini mengharuskan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Baik. Kemudian yang kelima. Qa'idatun azima fi man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah. Kaidah agung tentang siapa saja yang memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Ini kaidah penting sekali dalam tauhid. Iya. Dan kaidah ini yang membedakan seorang itu kenal tauhid atau tidak. Dia paham tauhid atau tidak? Iya. Apa kaidahnya? Kata beliau, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Barang siapa yang memalingkan minha sesuatu darinya. Iya. sesuatu darinya. Nyanya kembali kepada siapa? Hah? Kembali kepada ibadah. Jadi siapa yang memalikan sesuatu dari ibadah, syai'an, sesuatu, sesuatu apapun, sedikit maupun banyak, ligairillah, kepada selain Allah, maka hukumnya dia adalah musyrik, kafir. Ini ibadah. Karena ibadah itu, kapan dia sudah syah sebagai ibadah, kapan ibadah ini diberikan kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka hukumnya dia adalah musyrik, kafir, keluar dari Islam. Musyrik, kafir, keluar dari Islam. Nah, ini kaidah besar ya, menunjukkan agungnya tauhid dan besarnya perkara tauhid ini. Karena itu seorang mukmin kalau dia sudah mengenal tauhid, dia jaga di dalam hidupnya. Dia pegang, dia itu menjadi prinsipnya. Semakin kuat di dalam hatinya, semakin tampak pula pengaruh tauhid itu pada kehidupannya. Iya. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang beribadah atau menyembah, ma'allahi ilahan akhar, menyembah sembahan yang lain, di samping menyembah Allah, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, padahal yang disembah itu tidak ada burhan baginya. Iya. Tidak ada satu dalil pun terhadapnya, tidak ada argumen yang jelas padanya. Fa innama hisabuhu indallah. Sesungguhnya hisabnya berada di sisi Allah. Ya, innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir. Jadi perhatikan ayat ini ya, dalilnya. Wa may yad'u, siapa yang beribadah. Dari kata doa ya, doa itu mencakup dua hal, doa masalah dan doa ibadah. Ya, siapa yang beribadah menyembah kepada sembahan lain di samping menyembah kepada Allah. Sembahan lain ini apa sifatnya? La burhana lahu bih. Itu sifat ya bagi sembahan lain. Tidak ada burhan baginya. Karena segala yang disembah selain daripada Allah itu tidak ada hujjah, tidak ada kejelasan, tidak ada petunjuk baginya. Fainama hisabuhu inda rabbihi. Perhitungannya di sisi Rabb-nya. Ini membesarkan perkara ya. Sebab kalau dikatakan perhitungannya di sisi Rabb-mu, nah ini besar sekali. Iya. Besar sekali pembahasannya. Dan kadang diglobalkan ancaman itu untuk membesarkan ancaman. Ya sama ya dengan anak misalnya, kalau dikatakan kamu kalau buat begini nanti apa namanya, misalnya disuruh berdiri atau misalnya disuruh dia menyapu misalnya. Kan kalau disebut ancaman, ketahuan ancamannya. Tapi kadang orang tua berkata, kamu kalau begini hati-hati. Nah, biasanya ini kalimat hati-hati, ini wah ini apa ini nanti ancamannya. Ya, mungkin lebih besar. Jelas ya? Baik. Jadi ini pengagungan di dalam ancaman, membesarkan ancaman. Hisabnya nanti, siksaannya nanti di sisi Rabb-nya pada hari kiamat. Iya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan itu tadi, dia tidak akan beruntung. Iya, tidak beruntung di dunia dan di mana? Di akhirat. Dan sisi pendalilan penulis, dia disifatkan sebagai apa? Al-kafirun, disebut dengan nama orang yang kafir. Sebab dia keluar dari Islam. Maka ayat ini adalah dalil yang sangat jelas. Menunjukkan kafirnya siapa yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Apakah yang dia ibadah itu malaikat, nabi, kuburan maupun apa saja. Dia beribadah bersama dengan Allah. Maka itu adalah kekafiran, kesyirikan yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Nah, ini kaidahnya yang disebut oleh penulis. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka dia adalah musyrik yang kafir. Baik, selesai ya. Tafsir surah Al-Mu'minin juga sudah. Setelah itu penulis akan masuk dalam rincian bentuk-bentuk ibadah. Kita akan baca nanti insyaallah ta'ala di sesi berikutnya. Tentang rincian-rincian dari bentuk-bentuk ibadah ini. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, penulis rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah secara global. Ini telah kita baca di sesi yang ke-4. Di sesi yang kelima ini kita akan melanjutkan rincian tentang bentuk-bentuk ibadah yang diterangkan oleh penulis. Jadi penulis kan menyebutkan wa'un-wa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, ya Allah perintah. Mithlul islami wal imani wal ihsan. Ada Islam, iman dan ihsan. Ini tiga hal yang merupakan pokok di dalam ibadah. Dan ini tiga tingkatan agama, akan datang penjelasannya insyaallah taala nanti di al-aslu tsani, landasan yang kedua. Wa minhu ad-du'a. Jadi sini disebutkan beberapa jenis ibadah, diglobalkan penyebutannya. Wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah doa. Wal khauf. Al khauf, rasa takut. War raja, pengharapan. Wat tawakkul, tawakkal. Ya, ar-raghba, rasa harap. War rahba, juga rasa takut. Wal khusyu', khusyu'. Wal khasyyah, khasyyah juga rasa takut. Wal inaba, inaba atau kembali kepada Allah. Wal isti'ana, memohon pertolongan. Wal isti'ada, memohon perlindungan. Wal istighatha, memohon bantuan. Iya. Al istighatha itu memohon dari apa namanya? Bantuan dan pertolongan. Kita akan bedakan nanti ya antara al isti'ana dan al istighatha. Kemudian berikutnya wadzabah, menyembeli, an-nadhar dan nadhar. Jadi ini ada 14 jenis ibadah diberi contoh oleh penulis rahimahullahu taala. 14 jenis. 14 jenis ini akan beliau sebutkan dalilnya satu per satu. Iya. Dan ini penggambaran ya tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dia mengenal ibadah kepadanya. Karena Rabbnya adalah yang dia ibadahi. Maka dia paham apa itu ibadah. Dan dia mengerti bentuk-bentuk dari ibadah tersebut. Ini dijelaskan oleh penulis 14 contoh ibadah. Dan sekali lagi ini bukan mencakup seluruh jenis ibadah. Tapi ini percontohan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, beliau mulai dari doa di halaman 23. Pertama doa. Kata penulis rahimahullah, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan di dalam hadith, maksudnya di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhu al-ibadah. Al-mukh itu artinya intinya. Iya. Intinya atau hal yang paling pokoknya. Hal yang paling pokoknya. Itulah yang dikatakan mukh. Jadi hadith ini dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Dua itu adalah inti atau pokok dari ibadah. Nah, ya dengan lafaz ini ad-du'a mukhul ibadah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, dan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah, dan dia adalah hadith yang lemah. Karena itu At-Tirmidzi berkata gharibun min hadal wajh, aneh dari jalur ini. Kata gharib dari At-Tirmidzi itu biasanya beliau pakai untuk melemahkan riwayat. Ada lafaz yang lebih sahih daripada ini, yaitu di dalam hadith An-Nu'man bin Bashir riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Lafadznya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Maksudnya doa adalah ibadah, dia adalah inti ibadah. Sama dengan hadith al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ya. Maksudnya haji itu bukan semuanya arafah, tapi arafah itu inti dari ibadah, ibadah haji. Nah, jadi doa adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Selain daripada hadith, beliau bawakan juga ayat di dalam hal ini. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, kuijabah bagi kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maksudnya dalam keadaan dihinakan. Iya. Sini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rifud doa, definisi dari doa. Baik. Ya, doa itu punya dua makna ya. Di dalam syariat. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya, doa dengan makna umum, dia adalah imtithalu khitab syara al-muqtarinu bil-hubbi wal-khudu. Sama dengan definisi ibadah. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Iya. Jadi imtithalu khitab syara, menjalankan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan menyerahkan diri. Dan mana yang kedua dari doa adalah mana khusus, yaitu talabu al-abdi min rabbihi husula ma yanfa'uhu wa dawamahu wa daf'a ma yadurruhu wa raf'ahu. Seorang hamba meminta dari Rabbnya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, dan supaya yang bermanfaat ini kekal atau terus-menerus bersamanya, serta menolak apa yang membahayakannya dan mengangkat bahaya tersebut. Iya. Jadi ini doa yang biasa kita sebut dengan permohonan. Karena itu di poin yang kedua, saya jelaskan bahwa ad-du'a'u naw'an, du'a'ul ibadah wa du'a'ul mas'alah. Doa itu ada dua, ada doa ibadah dan ada doa apa? Permohonan. Jadi doa ada berapa? Ada dua, ada du'a'ul ibadah dan ada doa permohonan. Doa ibadah, doa bermakna ibadah. Jadi sama dengan definisi ibadah. Iya. Dan doa yang kedua itu doa permohonan. Inilah yang biasa dalam bahasa Indonesia kita ya. Kalau si fulan berdoa, artinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih apa yang dia inginkan, dia dapatkan manfaatnya, terus continue bersamanya atau menolak bahaya darinya, mengangkatnya. Ini doa disebut dengan nama doa mas'alah. Jadi doa ada dua, ada doa ibadah dan ada doa apa? Mas'alah. Ada doa ibadah dan ada doa permohonan. Iya. Jadi ini dua jenis doa. Baik, karena itu kalau kita membaca di apa namanya nas-nas ayat-ayat Al-Quran tentang doa, maka mencakup dua makna ini. Kadang bermakna permohonan dan kadang bermakna apa? Ibadah. Kadang bermakna ibadah. Dari namanya doa, semuanya adalah milik Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dia adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Ya. Inilah pembahasan ayat di surah Ghafir yang dibawakan oleh penulis atau sebelumnya ada hadis dan ayat di surah Ghafir yang terdapat di dalamnya annad du'a ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun, dan memalingkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi ada hadis dan ada apa? Ada ayat. Hadisnya tadi ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah apa? Mukh. Inti dari ibadah. Ya, di riwayat yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Adalah ibadah. Ini tegas bahwa doa adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah sampai kepada makna doa adalah ibadah, maka kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah musyrikun kafir. Kesyirikan dan kekufuran. Iya. Dan orang yang melakukannya itu dihitung musyrik dan apa? Kafir. Jadi doa ini adalah ibadah. Jadi ini tegas di dalam hadis bahwa doa adalah ibadah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Ya. Di sini diperintah berdoa. Perintah berdoa. Jadi kalau Allah perintah sesuatu, berarti Allah mencintai dan meridhai sesuatu tersebut. Jadi kalau Allah perintah untuk berdoa, berarti doa itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah karena doa ini diperintah. Jadi begitu cara pendalilannya. Saya dibawakan dalil, ini Allah perintah, dianjurkan, dipuji, diberi pahala. Nah, ini menunjukkan Allah mencintai dan meridhoinya. Jadi kalau sesuatu sudah dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti itu adalah apa? Ibadah. Kalau kita sudah sampai ke poin itu adalah ibadah, kaidahnya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka itu namanya apa? Kesyirikan. Jelas ya? Ini cara dan sudut pendalilan penulis rahimahullah ta'ala dalam pembahasan-pembahasan ini. Iya. Baik, kita detailkan ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah dari hajat dan keperluan kalian. Astajibalakum, aku akan perkenankan, aku akan kabulkan, akan kuberikan permohonan kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang bersombong, berpaling dari ibadah kepadaku. Di sini doa disebut ibadah. Doa disebut ibadah. Kan di awalnya suruh berdoa. Terus doa disebut ibadah. Sungguhnya orang yang berpaling dari ibadah. Maksudnya dari doa. Iya. Maka menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Sungguhnya orang-orang yang berpaling dariku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dakhirin. Dakhirin maksudnya dalam keadaan hina, dalam keadaan dina, rendah. Iya. Berkumpul padanya antara siksaan dan kehinaan. Dikumpulkan dua hal. Antara siksaan dan apa? Kehinaan. Karena siapa yang banyak berdoa kepada Allah akan diberi pahala besar untuknya dan dia akan dimuliakan. Iya. Karena itu doa dengan dua definisinya, doa ibadah dan doa masalah, ini dua-duanya perkara yang agung di dalam apa? Di dalam syariat kita. Itu perhatikan di surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya itu surah yang menjelaskan tentang para nabi. Dan salah satu pokok penekanan surah ini ingin ditampakkan bagaimana ibadahnya para nabi. Dan subhanallah kebanyakan yang disebut di dalam surah ini itu doa-doanya para nabi. Bagaimana mereka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya supaya diketahui bahwa doa itu dia selalu bermohon kepada Allah itu menunjukkan pengagungan hatinya kepada Rabbnya. Dan dia menyadari kelemahan dirinya. Sehingga dia selalu bermohon kepada Allah. Ya tidak ada kesombongan pada dirinya. Bagaimanapun dia berhasil, dia sukses, dibukakan dari pintu-pintu dunia, pintu kebaikan, dia selalu bermohon kepada Allah. Iya. Karena dia menyadari dirinya sebagai hamba, seorang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini doa adalah ibadah. Ya kalau dia sudah ibadah, kaidahnya ibadah itu harus ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu menjadi apa? Itu menjadi kesyirikan. Baik.